Demikian informasinya. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembacaan risalah yang ditulis oleh al-imam. Siapa penulisnya? Ada yang ingat? Hah? Risalah usul sunnah yang ditulis oleh siapa? Hah? Al-imam al-humaydi. Siapa namanya? Hah? Abdullah ibn Zubair al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Siapa al-imam al-Humaydi? Guru daripada al-imam al-Bukhari rahimahullah. Pujian ulama sangat banyak sekali ditujukan kepada al-imam al-Humaydi. Beliau adalah guru daripada syekh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Waskanahum fasih jannatihi. Baik. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita ambil bagian daripada perkataan al-Imam al-Humaydi, an la naqul kama qalat al-Khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar. Bahwasanya di antara i'tiqad dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij, bahwasanya kami tidak menyatakan bahwasanya barang siapa yang terjerumus di dalam dosa besar, dia telah kufur, keluar dari Islam. Bahwasanya Al-Imam Al-Humaydi ingin menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang tersesat sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Barang siapa yang meninggalkan puasa maka dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan ini dan itu maka dia telah kafir. Ini adalah keyakinan mereka orang-orang Khawarij. Ini adalah pemikiran yang sesat, tersesat dari jalan yang benar. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Wasat. Bahwasanya mereka mengkafirkan apa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala macam perincian-perincian berkaitan tentang at-takfir. Tentunya dengan syarat-syarat diantaranya iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepadanya. Bahwasanya yang dilakukan adalah perbuatan kufur. Kemudian melanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Humaydi setelah beliau menyatakan wala nukaffir bi syai'in min adz-dzunub. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan dengan dosanya, karena sebab dosanya, karena sebab maksiat seseorang. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innamal kufru fi tarkil khams. Bahwasanya kekufuran menurut Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah yaitu dengan meninggalkan lima perkara. Bukan berarti di sini Al-Imam Al-Humaydi ingin hasr, ingin membatasi. Akan tetapi di sini lima perkara ini adalah perkara yang paling besar di dalam Islam. Yang dimaksud khams di sini adalah mabanil Islam, yaitu rukun-rukun Islam yang lima. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Akan tetapi di sini ikhwani fiddin azzakumullah, bahwasanya di sini terdapat perkara yang muttafaq, yang sepakat antara ulama dari lima perkara tadi, yang barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur mukhrijun anil millah, keluar dari Islam. Yaitu apa? Syahadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Barang siapa yang meninggalkannya dengan dia mampu untuk menyatakannya dan mengucapkannya maka dia telah kufur. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Harrani rahimahullah, beliau menyatakan fa amma syahadatani idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fahuwa kafirun batinan wa zahira 'inda salafil ummah wa a'immatiha wa jamaahir ulama'iha. Bahwasanya dua kalimat syahadat, jika seseorang tidak mengucapkannya dengan dia mampu untuk mengucapkannya, maka dia telah kafir secara batin dan juga zahir. Menurut salaful ummah dan para a'immah, para imam dari kalangan salafus saleh, dan juga jumhur ulama, ini menurut al-imam al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Adapun empat permasalahan, yaitu rukun-rukun Islam yang empat, di sini salafuna saleh, ulama salaf kita terdahulu, terdapat khilaf yang besar, yang panjang berkaitan tentang permasalahan empat. Yaitu empat permasalahan dari rukun-rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Akan kita jelaskan dan akan dijelaskan oleh Al-Imamul Humaydi satu persatu dari lima perkara ini. Di sini ikhwani fiddin azzakumullah, terdapat perkara yang penting berkaitan tentang lima perkara ini, atau empat perkara, karena yang satu permasalahan tadi ulama bersepakat kufurnya bagi siapa yang meninggalkannya, yaitu dua kalimat syahadah. Adapun empat permasalahan di sini yang perlu kita jelaskan, bahwasanya ulama tidak berbeda pendapat bagi siapa yang meninggalkan rukun-rukun Islam dengan sengaja dan meyakini bolehnya untuk meninggalkan. Dalam artian dia tidak meyakini wajibnya. Ini ulama bersepakat atas kafirnya. Misalnya datang seseorang menyatakan bahwasanya tidak wajib bagi saya untuk melakukan sholat, maka orang yang seperti ini kafir. Tidak berbeda pendapat ulama. Mereka sepakat orang yang menyatakan boleh bagi kaum muslimin untuk meninggalkan sholat, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Begitu juga puasa. Bagi siapa yang menyatakan bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib bagi kaum muslimin, maka dia telah kafir. Begitu juga zakat. Bagi siapa yang menyatakan tidak wajib bagi kaum muslimin untuk membayar zakat, maka dia telah kafir. Begitu juga rukun-rukun Islam yang lain. Bahkan secara mujmal syariat Islam, walaupun itu perkara yang ringan, ketika seseorang mengingkarinya, maka dia telah kafir. Rasul SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka perangilah mereka. Maka perangilah mereka. Diperintahkan untuk memerangi. Ini di empat perkara yang dimana ulama tidak berbeda pendapat di dalam empat perkara tadi, yaitu rukun Islam yang empat. Yang dijadikan permasalahan dari khilaf para ulama, yaitu ketika seseorang takasulan, yaitu dia sengaja karena malas, bukan sengaja karena meyakini, ya. Sengaja karena malas, misalnya fulan si A sudah masuk waktu sholat tapi dia tidak sholat sampai keluar waktunya. Dikatakan kenapa tidak sholat? Malas saya ketiduran dan lain sebagainya. Dia tidak mau melakukan sholat karena malas. Nah, yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Adapun ketika seseorang meyakini, maka tidak ada khilaf antara ahlul ilm. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, yang dimana di dalam permasalahan ini, yaitu innamal kufur fi tarkil khams, yaitu tentang rukun-rukun Islam, yaitu dari hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan bunyal Islam wa ala khams, yaitu Islam dibangun di atas lima perkara. Yang antara syahadatu an la ilaha illallah, yaitu perkataan syahadat yang telah kita katakan tadi, bahwasanya syahadat ini tidak ada perbedaan. Mereka sepakat bagi siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Kemudian syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah, itu menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabil, yaitu melakukan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, berkaitan tentang permasalahan setelah syahadah, yaitu as-salah. Bahwasanya as-salah artinya adalah ad-du'a. Arti salat adalah ad-du'a secara bahasa. Adapun secara istilah adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Ini adalah as-salah, yaitu perbuatan yang khusus yang dicontohkan oleh Rasul SAW, sebagaimana dikatakan oleh Rasul SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini ikhwani fiddin, azzakumullah. Di sini ulama tidak berbeda pendapat bagi siapa yang meninggalkan salat jahid. Itu dalam artian dia ini mengingkari wajibnya. Di sini tidak ada perbedaan. Akan tetapi ulama berbeda pendapat bagi siapa yang meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas. Ya, dalil dari permasalahan ini, akan tetapi khilaf di sini sangat luas sekali berkaitan tentang sholat. Bahwasanya jumhur ulama menyatakan bahwasanya bagi siapa yang meninggalkan sholat walaupun dia malas, ya, di sini kafir. Sebagian ulama. Sebagian lagi tidak kafir, keluar dari Islam, akan tetapi kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Di sini warid bahwasanya sebagian ulama salaf menyatakan sekedar dia malas meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufr as-salah, yaitu perjanjian antara kami dan kekufuran adalah sholat. Rasulullah SAW menjadikan perjanjian antara keislaman dan kekufuran seseorang adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Sebagian ulama meyakini hadis ini sebagaimana zahirnya, bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan pembeda. Jadi kufur di sini, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya kekufuran di sini kufrun duna kufrin. Ala kulli hal, bagi siapa yang meyakini pendapat kufrun duna kufrin, maka paling tidaknya orang tersebut telah terjerumus di dalam dosa besar, yaitu kabirah min kabairid dzunub, yang dimana dosa besar tadi adalah dosa yang terbesar setelah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam permasalahan sholat ini ulama berbeda pendapat dengan pendapat yang sangat panjang. Kemudian setelah sholat di sini, as-salah wa iqam as-salah wa ita'iz zakat, yaitu membayar zakat. Nanti akan dijelaskan secara terperinci dari perkataan Al-Imam Al-Humaidi berkaitan tentang membayar zakat. Ya. Kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu permasalahan sholat dan lima perkara tadi. Bahwasanya kita jadikan ringkasan di sini berkaitan tentang khilaf ulama di dalam meninggalkan empat perkara selain sholat. Bahwasanya ulama di sini terdapat lima pendapat berkaitan tentang meninggalkan empat perkara tadi. Di antaranya bahwasanya bagi siapa yang meninggalkan empat perkara walaupun haj, maka di sini ketika dia azam untuk meninggalkannya dengan keseluruhan, maka perkataan sebagian ulama dari kalangan Al-Hanabilah, yaitu ulama dari kalangan pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia telah kufur bil kulliyah semuanya. Ini pendapat. Pendapat sebagian ulama yang lain, bagi siapa yang meninggalkan empat perkara tadi tidak kufur. Tidak kufur dengan dia meyakini wajibnya. Dengan dia meyakini wajibnya. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut kebanyakan para ahli fikih dari kalangan fuqaha. Dan juga pendapat sebagian orang-orang yang mengikuti madhab Al-Hanafi, madhab Al-Hanafi, begitu juga madhab Maliki, dan juga Imam Syafi'i rahimahumullah. Begitu juga sebagian Hanabila meyakini yang demikian. Yang ketiga, ikhwan fiddin azzakumullah, bahwasanya pendapat yang ketiga tidak kufur kecuali ketika dia meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, dia telah kufur ketika dia meninggalkan sholat. Adapun yang lainnya tidak, dengan dia meyakini wajibnya. Kemudian pendapat yang keempat, yaitu ketika dia meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat, maka dia telah kufur. Pendapat yang kelima dari kalangan ulama, dengan dia meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat, jika imam atau waliul amr memerangi mereka, maka dia telah kufur. Ini adalah beberapa pendapat yang kita ringkaskan berkaitan tentang empat permasalahan ini. Berkata al-imam Ibn Hubayrah di dalam kitabnya Al-Ifsah An-Ma'ani Sihah, bahasanya beliau menyatakan berkaitan tentang empat perkara tadi, wattafaqu ala anna man imtana'a min az-zakati mustahillan lidzalika ghayra mu'taqidin liwujubiha annahu kafir idza kana mimman laysa bihadithi 'ahdin bil Islam fa in kana hadith 'ahdin bil Islam 'urifa wa bussira fa in lam yuqir qutila kufran ba'da istitabah. Ibn Hubayrah menyatakan bahwasanya mereka para ulama mereka bersepakat, barang siapa yang melarang dari zakat, itu dia mustahillan, yaitu dia menghalalkan untuk meninggalkan zakat, dan dia tidak meyakini wajibnya, maka dia telah kafir. Ini berkaitan tentang zakat. Idza kana mimman laysa bihadithi ahdin, jika dia tidak termasuk orang yang baru di dalam Islam, maka dia telah kafir. Fa in kana hadith ahdin, jika dia adalah orang yang baru masuk Islam, urif, dikasih tahu dia, diberitahukan ilmunya, wabussir, dan diberikan ilmunya. Fa in lam yuqir, dan ketika telah dikasih tahu, telah ditegakkan hujjah kepadanya, dan dia tidak meyakininya, maka kutila kufran, maka dia akan diperangi. Wajib bagi walil amr untuk memeranginya setelah meminta dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau, maka dia diperangi. Ya. Dibunuh. Ini adalah pendapat dari Ibnu Hubayrah. Berkata di dalam tempat yang lain, Ibnu Hubayrah menyatakan ittafaqu ala anna man ta'ammada al-akla wasyurb sahihan muqiman fi yawmin min syahri Ramadan annahu yajib alaihi al-qadha. Ini menunjukkan pendapat Ibnu Hubayrah, bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya ulama bersepakat bagi siapa yang sengaja makan dan minum dalam keadaan dia puasa dan dia mukim, tidak dalam keadaan safar dan dia sehat di bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk membayar qadha. Berarti dalam artian beliau berpendapat bahwasanya tidak kafir bagi siapa yang meninggalkan puasa, ya, kecuali dia meyakini atas bolehnya bagi seorang muslim meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah berkaitan tentang empat perkara tadi. Kemudian fa amma thalathun minha, itu berkata al-imam al-humaydi, adapun tiga perkara dari lima tadi atau dari empat tadi yang berbeda pendapat ulama, minha fala yunadhar tarikuha, maka tidak yunadhar, yaitu tidak diperdebatkan lagi bagi siapa yang meninggalkannya. Mimman lam yatasyahad, bagi siapa yang tidak menyatakan syahadah. Walam yusalli walam yasum, dan dia tidak sholat dan tidak puasa. Yaitu tiga perkara yang dimaksud di sini adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang kedua sholat dan puasa. Ya, di sini tidak diperdebatkan lagi menurut al-imam al-humaydi. Akan tetapi di sini kembali kepada pendapat yang paling rajih dalam permasalahan tadi, yaitu empat perkara tadi mukhtalafun fi, yaitu ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang paling rajih dia ketika dia meyakini bahwasanya sholat, puasa, zakat, haji itu wajib, maka dia tidak kafir. Dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Kecuali ketika dia meyakini bolehnya. Ya, telah kita jelaskan dhabit dan aturan di dalam permasalahan ini. Hendaklah kita kembali kepada aturan-aturan tadi. Akan tetapi ikhwan fillah azakumullah, tiga permasalahan ini yang lebih ditekankan lagi, ya. Wajib bagi setiap muslim untuk iltizam, yaitu syahadat dan juga salat dan puasa. Syahadat, salat dan juga puasa. Karena ini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan ketika seseorang meninggalkannya, maka dia akan mempertanggungjawabkan permasalahan tadi. Tidak sebagaimana zakat dan juga haji. Oleh karena itu disebutkan oleh penulis, fala yunadhar tarikuha, maka tidak diperbincangkan lagi, tidak diperdebatkan lagi tiga perkara, yaitu syahadat, sholat dan juga puasa. Li'annahu la yu'akhar min hadha syai'an waqtih. Karena tiga perkara tadi, yaitu zahir, dhamir, di sini kembali kepada sholat dan juga puasa, tidak kembali kepada syahadat. Karena syahadat di sini wajib, wajib bagi setiap muslim. Di sini dhamir kembali kepada sholat dan juga puasa. Karena apa? Karena sholat dan puasa termasuk mabanil Islam, yaitu pokok dasar agama kita, yaitu agama Islam. Dan mempunyai waktu-waktu yang dikhususkan. Bagi siapa yang ketinggalan, maka ketika dia puasa wajib bagi dia untuk mengqadanya. Ada waktu-waktunya. Begitu juga sholat. Bagi siapa yang lalai atau bagi siapa yang lupa di dalam sholat atau ketiduran, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya walaupun dia telah keluar dari waktunya. Telah keluar dari waktunya, wajib baginya untuk mengqada sholatnya. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW, barang siapa yang tidur, au nasiya man nama au nasiya, barang siapa yang tidur atau lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim ketika lupa dalam salat dan juga ketika dia ketiduran untuk mengqadha salatnya. Adapun bagi seseorang yang meninggalkan salat muta'ammidan, ya, ini khilaf yang panjang lagi dari kalangan ulama. Orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Pendapat yang paling rajih, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, akan tetapi wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dilakukannya. Ya, atas apa yang dilakukannya. Perkara-perkara ini telah ditentukan waktunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga puasa, telah ditentukan waktunya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk tadi dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menjumpai dan menyaksikan dari kalian bulan tersebut, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Ketika dia melihat dan menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, kecuali orang-orang tertentu, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin, sampai pada akhir ayat. Bagi siapa di antara kalian yang sakit atau kalian dalam keadaan safar perjalanan, maka boleh baginya untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Syahid ikhwan fiddin azzakumullah, dua permasalahan ini adalah permasalahan yang telah ditetapkan waktunya. Oleh karena itu penulis atau Imam Al-Humaydi menyatakan fala yunadhar, maka tidak diperdebatkan lagi tentang tiga permasalahan tadi, ya. Tiga permasalahan tadi karena telah ditentukan waktunya. Wala yujzi'u man qadhahu ba'da tafritihi fihi amidan an waktihi. Maka penulis menyatakan di sini tidak akan diganjar bagi siapa yang mengqadanya setelah dia sengaja melakukannya, itu meninggalkan hal tersebut dari waktunya. Ya, telah kita jelaskan tadi berkaitan tentang permasalahan ini, bahwasanya Imam Al-Humaydi ingin menjelaskan kepada kita, bagi siapa yang sengaja meninggalkan sholat atau dasar-dasar Islam yang telah ditentukan waktunya seperti sholat dan puasa tadi, maka tidak akan diganjar ketika dia melakukannya dengan sengaja. Ini adalah pendapat yang paling rajih. Akan tetapi di sini ikhwani fiddin azzakumullah, telah kita jelaskan bahwasanya khilaf ma'qud, bahwasanya ulama salaf berbeda pendapat di dalam permasalahan ini dengan perbedaan yang luas, dan bukan tempat kita untuk memperbincangkan atau menjelaskan khilaf ulama berkaitan tentang dasar-dasar Islam atau rukun-rukun Islam yang empat tadi bagi siapa yang meninggalkannya. Bahasanya tempatnya di sini adalah pada pembahasan fikih, dan kita dalam pembahasan akidah. Karena itu kita ambil secara mujmal berkaitan tentang permasalahan-permasalahan ini. Kemudian berkata penulis, fa ammaz zakah, adapun zakat, famata ma'addaha ajza'at anhu. Adapun zakat, bagi siapa yang melakukannya walaupun dia telah keluar waktunya, bahwasanya zakat, arti daripada zakat adalah annama wa ziyadah, itu tambahan, sesuatu yang lebih. Artinya secara zakat artinya adalah penyucian, afwan. Annama wa ziyadah tadi riba, afwan. Zakat di sini artinya adalah penyucian. Adapun secara istilah adalah harta yang dikeluarkan dari untuk mentazkiyah, untuk dalam rangka tazkiyatun nafs, untuk menyucikan diri, menyucikan harta-harta dari kotoran-kotoran yang ada. Ya, ini yang dimaksud dengan zakat. Dan zakat di sini terbagi menjadi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya. Ada zakat mal yaitu harta, dan zakat fitrah. Adapun zakat mal di sini dijelaskan ulama, itu kita jelaskan secara global di sini, bahwasanya zakat mal di sini dikeluarkan ketika telah sampai nisab. Nisabnya zakat mal adalah berapa? Sebagian ulama menyatakan 85 gram daripada emas. Ya, dikiaskan dengan 85 gram daripada emas. Kapan harta kita sampai kepada nisab tersebut dan telah mencapai haul, yaitu telah mencapai 1 tahun, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga zakat fitrah. Zakat fitrah di sini wajib dikeluarkan di bulan Ramadan, ya, sehari atau 2 hari sebelum keluar daripada bulan Ramadan. Ini zakat fitrah. Di situ juga ada zakat yang dikeluarkan dari bahimatul an'am, yaitu binatang-binatang yang kita miliki. Begitu juga ada zakatnya bagi siapa yang mempunyai kebun. Ini adalah yang dijelaskan di dalam al-Islam. Di sini penulis menjelaskan bagi siapa yang membayarnya az-za'at anhu, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wajib bagi dia untuk mengeluarkan dan tidak ada waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah telah sampai nisab, wajib bagi dia untuk mengeluarkannya. Wa kana athiman fil habs, dan ketika dia menahannya, telah sampai nisab dan telah sampai haul, maka dia berdosa, dan di situ dia masih wajib untuk mengeluarkannya. Ini yang dijelaskan oleh penulis, ya. Jadi tidak gugur kewajibannya ketika ditinggalkan atau keluar dari waktunya, bahkan wajib baginya untuk mengeluarkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya, yaitu ketika berbicara tentang tanaman-tanaman yang ditanam, berikan haknya ketika dia keluar, yaitu ketika dia panen, ya, ketika dia panen. Menunjukkan bahwasanya di sini wajib mengeluarkannya ketika dia mempunyai harta tadi. Ketika panen hartanya tadi, wajib bagi dia untuk membayar zakat. Kemudian selanjutnya, ammal hajj famata wajaba alaihi wajada sabil ilaihi wajaba alaihi. Adapun haji, kapan diwajibkan atasnya untuk menunaikan ibadah haji dan mendapati jalan untuk berangkat, wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Adapun al-hajj secara bahasa adalah al-qasd, yaitu maksud. Adapun istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan manasik-manasik yang dijelaskan, ya, pada tempat yang khusus, yaitu di Baitullahi al-Haram, yaitu di masyair al-Haram, dan waktu yang khusus yaitu di bulan haji. Di bulan haji, bulan-bulan haji dikatakan ulama, yaitu dari Syawal, Dzulqa'dah, dan juga 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji. Haji di sini, ikhwani fiddin azzakumullah, wajib bagi setiap muslim, bagi siapa yang mampu. Dalilnya adalah apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya bunyal Islam ala khams, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan iqamish shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan membayar zakat, wa shaum ramadan, wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanannya. Dan ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib bagi kaum muslimin untuk melakukannya kapan dia mampu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nas hajjul bait. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala, atas manusia, untuk melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram, man istata'a ilaihi sabila. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan istita'ah, mensyaratkan kemampuan bagi siapa yang ingin melakukan ibadah haji, ya. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah berkaitan tentang ibadah haji di sini, wa jumlatun dzalika anna al-hajj innama yajibu bi khamsi syara'it. Bahwasanya Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya haji di sini diwajibkan dengan 5 syarat. Di antaranya Islam. Di antaranya Islam, yang kedua berakal. Yang ketiga baligh, akil baligh. Yang keempat dia adalah orang yang bebas. Yang kelima adalah istita'ah, yaitu mampu. Mampu di sini adalah syarat daripada menunaikan ibadah haji. Dan kemampuan di sini, ikhwani fiddin azzakumullah, baik itu dari sisi maliyah, dari sisi harta, dan juga dari sisi kemampuan untuk berjalan. Orang tua misalnya, dia mampu, dia punya harta untuk melakukan ibadah haji, dan dia belum melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi dia mempunyai kewajiban. Oleh karena itu tidak diwajibkan baginya. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Akan tetapi diperbolehkan bagi dia untuk mewakilkan. Mewakilkan haji kepada orang yang telah menunaikan ibadah haji, dengan membayarkan uang kepadanya untuk berangkat dan meniatkan ibadah tersebut untuk orang tadi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, sesungguhnya bapakku adalah orang tua, la yastati'ul hajj walal umrah, tidak mampu untuk melakukan haji dan juga umrah, wala dha'an, dan juga tidak bisa untuk melakukan perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada orang tadi, hujli abik wa'tamir, hajikan untuk bapakmu dan umrohkan. Menunjukkan bolehnya bagi dia untuk mewakilkan, karena usianya tadi adalah tidak memenuhi syarat, karena dia tidak mampu di dalam usia, karena semakin tua manusia akan semakin lemah badannya. Adapun ketika manusia mempunyai kemampuan, yaitu dari segi kemampuan badan, kemampuan harta, dan kemampuan harta yang ditinggalkan untuk keluarganya, maka seketika itu wajib bagi dia untuk melakukan ibadah haji, ya, untuk melakukan ibadah haji. Kemudian berkata al-Imam al-Humaydi, wala yajibu alaihi fi amihi dzalik. hatta la yakunu lahu minhu buddun. Mata addahu kana muaddian wa lam yakun athiman fi ta'akhurihi idza adda. Itu tidak diwajibkan atasnya pada tahun tersebut, ketika dia tahun tersebut misalnya mempunyai kewajiban dan dia mampu, akan tetapi dia tidak bisa untuk meninggalkan perkara-perkara yang harus dikerjakan, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengakhirkannya. Mata addahu kana muaddian, dan kapan dia menunaikannya, maka dia telah melakukan ibadah haji tadi. Walam yakun athiman, dan dia tidak akan berdosa atas perbuatannya. Fita akhurihi, atas terlambatnya dia di dalam menunaikan ibadah haji. Idza adda, jika dia telah melakukannya, jika dia telah menunaikannya, maka dia tidak berdosa. Karena kewajiban haji ini adalah sekali seumur hidup. Kewajibannya sekali seumur hidup. Di sini juga ulama terdapat perbedaan pendapat. Yang paling rajih wallahu ta'alam, sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-Humaydi rahimahullah. Qala al-musannifu walam yakun athiman fi ta'khurihi idza adda. Itu dia tidak akan berdosa ketika dia terlambat, ketika dia melakukannya. Karena kewajiban haji tadi diwajibkan kepada setiap muslim satu kali seumur hidup. Walaupun dia terlambat, maka dia tidak akan dosa. Tidak sebagaimana zakat ya. Idza addahu kama kana athiman fi zakah. Sebagaimana dia telah berdosa ketika dia mengakhirkan zakat. Anna zakata haqqun lil muslimin. Karena zakat itu adalah hak untuk kaum muslimin dan untuk masakin. Habsuhu alaihim fakana. Lianna zakata haqqun lil muslimin masakin habasahu alaihim. Dan juga hak pada masakin, dan habsuhu alaihim, yaitu menahan zakat tadi atas mereka, fakana athiman, maka hal tersebut adalah perbuatan dosa. Hatta wasala ilaihim, dan dosa tersebut akan terus mengalir sampai zakat tadi sampai kepada kaum fuqara dan juga masakin. Bahwasanya zakat di sini adalah hak daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi hambanya ketika mempunyai harta yang lebih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, katanya Allah, sebagai sedekah untuk menyucikan mereka dan memberikan tazkiyah kepada mereka. Ini adalah dalil atas wajibnya zakat, dan zakat itu adalah hak daripada orang-orang fakir dan miskin. Dan zakat ini harus disampaikan kepada ahlinya, ya. Harus disampaikan kepada ahlinya. Selanjutnya, wa ammal hajju fa kana fi ma bainahu wa baina rabbih idza addahu faqad adda wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujju sa'ala raj'ah ila dunya an yahujja. Adapun haji, maka ini adalah antara dia dengan Rabb-nya. Ini adalah haknya dia, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menunaikannya, maka dia telah berlepas diri. Dan jika dia telah meninggal dan dia mampu, dia mempunyai harta dan mampu di dalam hartanya dan juga di dalam kesehatan badannya, walam yahuj, dan dia tidak melakukan ibadah haji, sa'ala ar-raj'ah, dia diminta untuk kembali ke dunia untuk melakukan ibadah haji. Ini adalah menurut al-imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, yaitu dia diminta untuk kembali ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak bisa untuk kembali. Ini adalah berdasarkan dalil yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalan Al-Kalbi, dari Dhahhak, dari Ibnu Abbas. Beliau menyatakan man kana lahu malun yablughu hajj bait rabbih aw tajibu alayhi fi az-zakah falam yuzakki sa'ala ar-raj'ah 'inda al-maut. Yaitu barang siapa yang mempunyai harta yang bisa menyampaikannya untuk ibadah haji, dan wajib baginya untuk membayar zakat dan dia tidak membayarnya, maka dia diminta untuk kembali ketika dia meninggal, ya. Ketika dia meninggal. Akan tetapi wallahu taala alam, hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi pendapat yang seperti ini, maka pendapat ini adalah lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. La kulli hal ikhwan fid din azzakumullah, bagi siapa yang meninggalkan ibadah haji dan meninggalkan zakat, maka dia telah berdosa. Ketika dia meninggal, maka dia masih mempunyai kewajiban untuk itu yang harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam hadis yang hasan dengan banyaknya jalan yang meriwayatkan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, barang siapa yang mampu untuk melakukan ibadah haji falam yahuj, maka dia tidak haji, maka dia telah meninggal sebagaimana Yahudi dan juga sebagaimana Nasrani. Ini adalah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya hadz, anjuran dan juga motivasi dari Rasulullah SAW agar kita tidak bermalas-malasan dan kita bersegera di dalam melakukan ibadah haji bagi siapa yang mempunyai kemampuan. Sudah masuk waktu azan? Belum ya? Kita sudah masuk? Hampir? Baik, kita lanjutkan tinggal sedikit. Wajibu li ahlihi an yahujju anhu, dan wajib bagi keluarganya untuk menghajikannya ketika dia meninggal dan belum melakukan ibadah haji. Wa narju an yakuna dzalika muaddian, dan kami mengharap, yaitu harapan dari Al-Imam Al-Humaidi, bagi siapa yang belum melakukan ibadah haji kemudian dihajikan oleh keluarganya, an yakuna dzalika muaddian, dia telah menunaikannya dengan dilakukan oleh keluarganya yang telah melakukan ibadah haji. Kama law kana alaihi dain, sebagaimana ketika dia mempunyai hutang, faqudhiya anhu ba'da mautih, maka harus dibayar setelah dia meninggal. Ini adalah permasalahan yang telah kita jelaskan tadi berkaitan tentang badal atau perwakilan haji, maka diwajibkan atau tidak diwajibkan sebetulnya, akan tetapi ditekankan bagi keluarganya, khususnya ketika orang tadi meninggalkan harta, ya, meninggalkan harta, maka wajib yang pertama kali untuk dikeluarkan daripada hartanya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah apa? Adalah menunaikan ibadah haji dan membayarkan hutangnya. Ini adalah yang wajib dikeluarkan oleh ahli warisnya. Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan, فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ, bahasanya hak Allah lebih utama untuk ditunaikan. Ini adalah hak-hak Allah yang wajib diberikan oleh keluarga kita ketika salah satu daripada keluarga kita, bapak kita, ibu kita, meninggal dan meninggalkan harta dan masih meninggalkan ibadah yang diwajibkan atasnya seperti haji dan juga membayar zakatnya. Di situ masih ada yang terlewatkan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk melakukannya. Ini adalah akhir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran. Dengan ini kita telah selesai di dalam membaca risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Maka di sini saya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membaca risalah yang ditulis oleh Imam Al-Humaidi. Dan di sini saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan manfaat dari apa yang telah kita baca, dan diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal atas apa yang telah kita pelajari. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudhalika والقادر عليه والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته